Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamdin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentala'ah kitab Adabuz Zifaf karya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimallahu ta'ala. Kita masih di muqaddimah yang disampaikan oleh Syekh Muhibbuddin Al-Khatib rahimallahu ta'ala. Beliau Syekh Muhibbuddin Al-Khatib rahimallahu ta'ala mengatakan, wa ba'da an tahayyat li hadhihi risalah al-munasabatu allati ayyanat maudu'aha. Setelah buku ini telah disiapkan untuk buku ini satu munasabah, satu acara yang menentukan topik pembicaraannya, tahayya'alaha muallifun min du'ati sunnah. Maka telah disiapkan untuk buku ini seorang penulis yang dia adalah seorang yang mendakwahkan sunnah. Dan mereka para da'i sunnah adalah orang-orang yang waqafu hayatahum, mewakafkan kehidupan mereka untuk berupaya menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan penulisnya adalah saudara kami Bil Ghaib, yang kami belum pernah bertemu dengannya. Ya, maka nampaknya Syekh Al-Albani dengan Syekh Muhibbuddin ini ya, hanya berkomunikasi secara korespondensi, surat menyurat, ya, belum pernah saling bertemu. Namun mereka saling mengenal dari berita-berita yang beredar, ya, bahasanya masing-masing dari keduanya adalah da'i sunnah. Maka Al-Albani pun sampai meminta Syekh Muhibbuddin untuk menuliskan surat atau kata pengantar untuk kitab beliau. Wawa akhuna, dia adalah saudara kami Bil Ghaib yang kami belum pernah bertemu dengannya, Syekh Abu Abdurrahman Muhammad Nasir Nuh Najati Al-Albani. Fawada'a, maka Al-Albani telah membuat atau telah menuliskan di hadapan kaum muslimin dalil-dalil yang sahih dan hadis-hadis yang sahih dan hasan dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan adab pengantin. Kemudian Syekh Muhibbuddin memberi saran, wahabada, dan betapa indahnya seandainya beliau ittasa'a. Seandainya beliau memperlebar pembahasan, seandainya cukup waktu bagi beliau, wawatadhu al-asbab, dan sebab-sebab memungkinkan bagi beliau sehingga beliau istaqsa, membuat penelitian, pengkajian yang lengkap semua dalil, semua hadis, min dzalika yang sahih ataupun hasan tentang kehidupan berkeluarga, al-hayat az-zawjiyah, dan adab berkaitan dengan rumah tangga, dan hal-hal yang sepatutnya menjadi keadaan dan kondisi usrah Islamiyah keluarga seorang muslim. Maka beliau memberikan usulan seandainya bukan hanya sekedar adab pengantin, namun sampai sesempurna mungkin adab keluarga berdasarkan hadis-hadis yang hasan dan sahih. Namun walakin dhuhurul hilal, akan tapi munculnya hilal bulan sabit di malam pertama itu seringkali menjadi isyarat bima yalihi, akan munculnya bulan yang lebih sempurna. Min matale sofahatil kumar, yaitu melihat lembaran-lembaran rembulan yang lebih besar lagi sehingga menjadi badron kamilan, purnama yang sempurna. Wa kama tahayya li hadhihi risalah, sebagaimana telah disiapkan untuk buku ini topiknya yang bagus dan penulisnya alladhi yastawfihi, yang memberikan penelitian pembahasan yang lengkap di bidang ini, di topik ini, tahayya alaha, juga telah tersiapkan untuk buku ini Muslim pertama dan Muslimah pertama, yang keduanya akan menjadi alat untuk menjadi teladan bagi kaum muslimin dalam bersikap proporsional dan memerdekakan diri dari penghambaan kepada hal-hal yang rendah. Penghambaan kepada hal-hal yang melalaikan, watawafihil adat, dan adat istiadat yang tafih, yang rendah dan remeh. Saat keduanya istikharah meminta pilihan kepada Allah, maka Allah pilihkan keduanya agar membangun rumah tangga seorang muslim yang suci, membangun keluarga muslim yang terbebas dari tradisi jahiliyah ajnabiyah. Tradisi jahiliyah yang asing dari ajaran Islam. Al-ajnabiyah anna, yang asing dari kita kaum muslimin, dan dia adalah sesuatu yang muncul baru di tengah-tengah kita. Maka aku berharap pada Allah Azza wa Jal agar Allah ambil, Allah pegang tangan saudaraku seorang mukmin mujahid al-ustadz as-sayyid Abdurrahman Albani dalam semua fase-fase kehidupannya, sehingga terwujudlah apa yang beliau harap-harapkan, apa yang beliau cita-citakan dalam keadaan komitmen dengan ajaran Islam dalam hal tersebut semaksimal mungkin. Maka beliau memuji buku ini dari tiga sisi, yaitu topiknya tentang masalah perkawinan, kemudian penulisnya adalah orang yang memang seorang dai ahlu sunnah. Dia sebut sebagai demikian juga di topik ini karena memang ahlinya, beliau katakan yastawfihi, melakukan penelitian yang lengkap untuk topik ini. Di samping, jadi sebagaimana telah diketahui, buku ini ditulis dalam rangka untuk jadi souvenir pernikahan. Maka harapkan orang yang bagi-bagi souvenir, pengantinnya ini bisa jadi teladan untuk mempraktekkan isi buku ini. Kemudian aku tutup pengantarku ini dengan aku akan sampaikan untuk pengantin muslimah al-fadilah yang mulia satu contoh dari sejarah perempuan Arab dan sejarah perempuan Islam, yang sepatutnya setiap muslim menjadikan contoh ini, teladan ini selalu ada di depan matanya, supaya takuna minal khalidat, supaya dia termasuk wanita yang memiliki nama yang harum, nama yang kekal insyaallah. Yang dimaksudkan dengan contoh dari sejarah perempuan Islam adalah Fatimah, seorang perempuan bernama Fatimah binti Amirul Mukminin Abdul Malik bin Marwan. Kana li abiha, yang ayahnya pada hari Fatimah ini menikah adalah As-Sultan Al-A'zam, adalah penguasa tertinggi, sang khalifah penguasa tertinggi yang daerah kekuasaannya mencakup Syam, Irak, Hijaz, Mekah Madinah, Yaman, Iran, Sindh, India, dan wallah alam tu Qasiyah, Kaukasius, ya, kemudian apa ini, Qarm, yang baca terjemah, ada terjemahnya enggak? Kaukasus terus Krime kalau di terjemahnya. Krime. Atau Krime. Wa mawara'an nahar, apa yang di sebalik sungai. Di sini diterjemahkan dengan sepanjang aliran sungainya, enggak diterjemahkan. Ila najara, sampai nijara juga tidak diterjemahkan. Kemudian janwah syarqan diterjemahkan dengan kinufa di bagian timur. Kinufa. Kemudian wa'lam Misr wa Sudan, demikian juga penguasa atas Mesir, Sudan, Libya, Tunis, Aljazair dan Maghrib Al-Aqsa. Maroko wa Isbania gharban dan Spanyol di sebelah barat. Walam takun Fatimah, dan tidaklah Fatimah ini binti Khalifah Al-A'zam fahasbu, bukan hanya dia adalah anak perempuan Khalifah terbesar saat itu, penguasa terbesar saat itu, bahkan demikian pula Fatimah ini adalah saudara perempuan dari 4 laki-laki yang merupakan tokoh Khulafaul Islam. Maka 4 laki-laki saudaranya adalah pengganti sang ayah. Ada Al-Walid bin Abdul Malik, Sulaiman bin Abdul Malik, Yazid bin Abdul Malik dan Hisham bin Abdul Malik. Wa kanat fi ma baina dzalika, dan di antara kelebihan-kelebihan yang ada, dia juga adalah istri dari penguasa terbesar, khalifah besar, khalifah yang teragung yang dikenal oleh dalam sejarah Islam setelah Khulafaur Rasyidin. Setelah para khalifah di generasi awal Islam. Dia adalah istri dari Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Wa hadhihi sayyidah, dan perempuan ini yang dia adalah putri khalifah, istri khalifah, saudara perempuan dari 4 orang khalifah. Maka dia keluar dari rumah ayahnya, berpindah ke rumah suaminya pada hari dia menikah dengan suaminya dalam keadaan membawa beban berat, dengan membawa perhiasan paling berharga yang bisa dimiliki oleh perempuan perempuan di atas muka bumi ini. Dalam keadaan membawa perhiasan yang paling berharga. Minal hului, dari berbagai perhiasan emas perak dan jauharat dan permata-permata. Ini ada cerita bahasanya di antara perhiasan yang beliau miliki adalah sepasang anting-anting untuk kanan dan kiri yang disebut dengan anting-anting Maria. Nah, anting-anting Maria ini adalah satu perhiasan yang terkenal dalam sejarah. Tughanni bihima syu'ara, yang sering dibahas oleh para penyair dalam syair-syairnya. Dan satu dari anting-anting tersebut itu senilai 1 gudang emas. Nah, 1 gudang emas itu cuma bisa untuk beli 1 anting-antingnya. Ya, ini dia punya dua sepasang. Wa min fudulil qaul, dan keterangan tambahan, an usyira, ingin aku isyaratkan bahasanya anak arus, bahasanya pengantin laki-laki. Bahasanya pengantin Umar bin Abdul Aziz, kanat fi baiti abiha ta'ishu fi nikmatin, pengantinnya Umar bin Abdul Aziz, maksudnya Fatimah, kanat fi baiti abiha, ini tinggal di rumah ayahnya, hidup dalam kenikmatan, la ta'lu alaiha, yang belum pernah ada yang mengungguli beliau kehidupan perempuan yang lain di dunia ini. Lidzalikal ahdi di zaman itu. Nih, di zaman itu kehidupan Fatimah di rumah bapaknya tentu adalah kehidupan penuh dengan kesenangan yang tidak ada perempuan lain yang menyainginya. Walau annaha istamarat fi baiti zaujiha, maka seandainya Fatimah ini melanjutkan dalam kehidupannya di rumah suaminya, yaitu Umar bin Abdul Aziz, ta'ish hidup sebagaimana kehidupannya sebelum dia menikah, tentu dia akan penuhi karsyaha atau kirsyaha perutnya setiap harinya dan setiap jamnya dengan makanan-makanan yang paling berlemak, yang paling langka dan yang paling mahal. Dan dia bisa memberikan kenikmatan pada dirinya dengan berbagai macam kenikmatan yang diketahui oleh manusia. Seandainya dia mau, lastata'at dhalika, maka itu satu hal yang memungkinkan baginya. Namun aku, Syekh Muhibuddin Al-Khatib mengatakan, aku tidaklah mempopulerkan sesuatu hal yang tidak diketahui oleh manusia jika aku mengatakan kalimat berikut ini. Semua orang tahu kalimat berikut ini. Yaitu kehidupan mewah dan mewah itu seringkali memberikan bahaya pada kesehatan. Makanan enak-enak itu seringkali menimbulkan banyak penyakit. Penyakit ini, penyakit gula, penyakit itu. Nah, itu kenapa? Karena makanannya makanan tadi yang paling berlemak, yang paling... Ini satu pengetahuan yang diketahui oleh semua orang, bukan sesuatu yang majhul. Kota durruha boleh jadi akan membahayakan beliau, yaitu dari sisi kesehatannya. Min haitsu yatamatta bil afiyah al mu'tadilun, lain dengannya dengan orang yang bentuk makanannya itu mu'tadil, proporsional, tidak wah-wah sekali. Maka orang yang mu'tadilun, orang yang kehidupan makanannya proporsional, yatamatta bil afiyah, mendapatkan kenikmatan berupa kesehatan. Ditambah kalau hidup itu dalam kemewahan, maka kehidupan tersebut taksibuha hadhil aisyatu, kehidupan semacam ini akan mendatangkan kebencian, hasad dan kebencian dari ahli faqah, orang-orang miskin dan orang-orang yang tidak punya apa-apa. Maka dampak kemewahan, hidup mewah di samping banyak penyakit menyerang badan, maka kemewahan juga menyebabkan iri dan kebencian orang-orang miskin. Ketika kemewahan tersebut dipamerkan di tengah-tengah orang-orang yang tidak punya. Kemudian, zid ala dhalik, di samping itu, tambahkan di samping itu, dampak buruk dari hidup bermewah-mewah yang ketiga berarti, dampak buruk dari hidup bermewah-mewah adalah mamakhtalafat alwanuha, yang namanya makanan, meskipun dia begitu beraneka ragam, takunu mal iktiyat, kalau sudah dimakan setiap hari, itu maklufatan wa mamlulatan. Biasa saja dan membosankan. Mamlulatan itu mewah tiap hari itu ganti ini ya, apalagi juga udah kemarin sudah lama-lama membosankan. Maka orang yang telah balaghu minan ni'ami aqsahu, telah sampai dalam puncak kenikmatan hidup, maka dia akan bertabrakan dengan faqah, kemiskinan. Ketika jiwanya menginginkan mencari sesuatu yang tidak biasa. Maka ketika karena sudah bosan semua yang enak-enak itu sudah tiap hari, hanya kan ingin lain yang biasa. Maka ingin yang tidak biasa. Ingin yang lebih enak, yang tidak biasa. Ternyata enggak ketemu. Yastadimuna bil faqah. Maka dia bertabrakan dengan ketiadaan. Karena enggak ada lagi yang enggak ada lagi yang lebih enak, yang enggak biasa. Semuanya sudah biasa semua. Fala yajidunahu, karena tabrakan dengan ketiadaan artinya tidak kemudian tidak dia jumpai adanya makanan yang lebih enak yang belum pernah dirasakan. Susah jadinya. Lain halnya dengan orang yang kehidupan makannya itu pertengahan. Maka dia tahu bahwasanya sesuatu hal yang memungkinkan untuk dia raih dengan tangannya, makanan-makanan wara alladhi hum fihi, makanan yang selain yang biasa dia makan. Dan mereka akan menjumpai makanan tersebut, makanan enak-enak tersebut kapan mereka mau. Nah, kalau pas punya duit, kapan mau itu ada itu, ada itu. Nah. Namun mereka lebih memilih untuk membebaskan diri darinya dan dari semua kenikmatan-kenikmatan yang bersifat tambahan. Supaya mereka menjadi orang yang lebih tinggi daripada kenikmatan-kenikmatan tadi. Dan supaya mereka tidak diperbudak oleh syahwat. Nah ini tiga dampak buruk yang disampaikan oleh Syaikh Muhyiddin Al-Khatib tentang bermewah-mewah dalam makanan. Mengganggu kesehatan yang pertama, kemudian yang kedua jika dipamerkan di depan orang-orang miskin tentu menimbulkan hasad, iri dengki dan permusuhan, kebencian. Kemudian yang ketiga adalah akan jadi penyakit psikologinya. Terbebani pingin yang enggak biasa ternyata enggak ada. Akhirnya malah kembali ke makanan-makanan sederhana. Terus yang laku jadi wong desa atau makanan kampung dan seterusnya. Walidhalika, oleh karena itu khalifah terbesar Umar bin Abdul Aziz yang di saat itu adalah raja atau penguasa di bumi yang paling besar memilih agar nafkah untuk rumah tangganya itu cuma beberapa dirham saja dalam satu harinya. Umar bin Abdul Aziz menetapkan pokoknya ya ngepas saja. Pasal kita mungkin nasi sayur tempe aja ya. Waradiyat bidzalika. Dan yang luar biasa itu adalah perempuan ini. Mau-maunya. Setelah puluhan tahun hidup dalam kenikmatan ternyata radiyat bidzalika. Ini luar biasa. Dia rela dengan hal tersebut. Dengan berubah dari hitam, dari putih menjadi hitam kan? Berubah status kehidupan 180 derajat. Wah, ini satu hal yang luar biasa. Menimbang kejiwaan manusia itu satu hal yang sangat-sangat hebat sekali. Normalnya orang bisa jadi cerai gara-gara masalah ini. Bisa jadi cerai. Maka radiyat bidzalika, ternyata ketentuan suami cuma segitu diridai oleh sang istri. Ternyata diridai oleh zaujatul khalifah. Istri khalifah Umar bin Abdul Aziz yang dia adalah anak khalifah, saudara perempuan dari empat khalifah. Dan luar biasanya dia merasa murtabitotan bidzalika, merasa bangga dengan kehidupannya. Wah, ini tidak tertekan, tidak mengalami penderitaan batin. Dia rela dan bahkan bangga. Karena dia telah merasakan lezatnya qanaah. Dan dia tamat taat telah menikmati manisnya al-i'tidal, kehidupan yang proporsional. Tidak bergelimang kemewahan. Maka kenikmatan ini, kenikmatan ketaatan dan manisnya hidup proporsional, itu lebih nikmat baginya dan lebih memuaskan jiwanya dari segala kenikmatan yang telah dia kenal sebelum itu, yaitu sunuf berbagai macam kemewahan, wa alwan dan berbagai warna kemewahan. Bahkan suaminya memberikan usulan kepada istrinya agar dia meningkatkan kecerdasannya, meningkatkan kecerdasannya agar meninggalkan akal anak kecil. Karena beliau katakan banyak yang berjenggot yang sudah tua namun akalnya akal anak kecil. Nah, sibuk dengan kesibukan anak kecil kan. Maka dia usulkan kepada istrinya agar tinggalkan mentalitas bocah-bocah. Mentalitas anak-anak TK. Fatakhud an hadhil alaib, maka dia usulkan, maka beliau pun, sang istri ini pun keluar dari hadhil alaib, permainan-permainan dan hal-hal yang rendah, yang dulunya tabah roja biha udhunaiha, yang menghiasi dua telinganya, cuma juga lehernya, rambutnya, penjepit rambutnya, yang itu adalah barang-barang yang layus minu walayurni mingju, tidak bikin gemuk dan tidak menghilangkan lapar. Dan seandainya perhiasan-perhiasan tadi itu dijual, niscaya bisa mengenyangkan. Hasil penjualnya bisa mengenyangkan perut satu kerajaan. Birijalihi wa nisaihi. Baik yang semua rakyat, laki-lakinya, perempuannya, bocah-bocahnya itu sudah bisa kenyang dengan sekedar istri khalifah melenanggalkan semua perhiasan di badannya. Antengnya, gelangnya, antengnya, gelangnya, kemudian hiasan rambutnya, penjepit rambutnya, itu dijual, itu satu kerajaan bisa kenyang semua. Anteng satu saja emas, satu gudang. Itu usulan Umar bin Abdul Aziz kepada istrinya. Ini sekedar usulan karena yaitu harta pribadi si istri. Tidak bisa maksa. Namun yang luar biasa adalah fastajabat lahu. Ternyata sang istri merespon positif usulan suaminya. Maka dia pun teristirahat dari beban berat. Perhiasan dan permata la'ali lu'lu' permata atau wadurar sama mutiara atau permata yang dia bawa kemana-mana, yang dia bawa dari rumah ayahnya. Maka semua perhiasan yang ada di tubuhnya dia kirimkan seluruhnya ke Baitul Mal kaum muslimin. Dia sedekahkan, dia serahkan ke kas negara. Waktu via akibat dalika, namun tak lama setelah itu, tak lama setelah beliau menyerahkan seluruh perhiasannya kepada kas negara, wafatlah suaminya Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Dan ketika Umar bin Abdul Aziz meninggal dunia, maka beliau tidaklah meninggalkan untuk istri dan anaknya warisan syai'an sedikit pun. Padahal ini yang punya dunianya. Ini mati tidak meninggalkan warisan untuk anak-anaknya. Ketika ya, sebelum meninggal dia kumpulkan anak-anaknya, dia sampaikan, aku tidak tinggalkan untuk kalian apapun. Karena jika kalian adalah orang-orang yang rusak, seberapapun yang kutinggalkan habis. Nasihat beliau kepada anak-anaknya. Mau tak kasih emas segunung, orangnya orang brengsek, itu ya cuma sebulan dah habis semua. Nih. Maka seandainya kalian adalah orang-orang yang bejat, orang-orang yang toleh, bukan orang-orang yang soleh, maka ya, dikasih sebanyak pun itu hilangnya cepat, tidak bermanfaat untuk kalian. Namun jika kalian adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menyia-nyiakan dan tidak akan melantarkan orang-orang yang ya, beriman dan bertakwa kepadanya. Dan itu yang kutinggalkan untuk kalian. Maka ketika Umar bin Abdul Aziz meninggal dunia, beliau tidak meninggalkan warisan untuk istri dan anak-anaknya. Dan ini tentu kehidupan yang sangat luar biasa. Hanya mimpi, ya. Tinggal tersisa di kertas yang dibaca. Jadi seperti setengah dongeng. Faja'aha lalu, maka setelah sang suami meninggal dunia, datanglah penjaga Baitul Mal dan berkata kepadanya, wahai sang ratu, sesungguhnya permatamu ya sayyidati, wahai tuanku, itu masih utuh seperti sedia kala. Karena aku menganggapnya sebagai titipan darimu, tidak aku anggap sungguhan. Wa hafidtuha li hadzal yaum, dan kusimpan baik-baik tadi untuk hari ini, hari semacam ini. Maka aku datang meminta izin kepadamu untuk membawakan kembali perhiasan-perhiasan tadi, kubawa kembali ke rumahmu. Maka apa jawaban Fatimah? Maka jawaban fa'ajabat, maka Fatimah memberikan jawaban kepada sang penjaga Baitul Mal, bahasanya dia telah menghibahkan perhiasannya tersebut untuk Baitul Mal kaum muslimin ta'atan li Amirul Mukminin. Karena taat atas perintah Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Dan beliau mengatakan perkataan yang luar biasa, wa ma kuntu li uti'ahu hayyan wa a'sihi mayita. Aku tidak akan jadi istri yang taat suami ketika dia masih hidup, kemudian durhaka kepadanya setelah dia meninggal dunia. Wa abad, maka beliau pun enggan untuk dikembalikannya hartanya, yang itu adalah harta yang halal, al-mawrus, yang merupakan warisan dari bapaknya. Satu harta yang ya, nilainya jutaan dalam jumlah yang sangat banyak. Tidak mau, dia menolak untuk dikembalikan padahal dia berada dalam satu kondisi di mana dia membutuhkan. Di kondisi tersebut dia butuh beberapa keping dirham. Karena tidak ada apa-apa yang ditinggalkan oleh suaminya. Wabidzalika, karena akhlak yang luar biasa semacam ini, kata Allah al-Khuluda, maka Allah mengabadikan namanya dalam sejarah Islam. Maka dia jadi wanita yang sering-sering dikaji, disebut-sebut. Kalau orang menyebut membahas Umar bin Abdul Aziz, dia tidak akan pernah tertinggal menceritakan istrinya yang luar biasa. Maka namanya kekal sebagaimana kekal nama suaminya. Ya, ini semua karena fadl, karena kelebihan dari qanaah yang dia miliki. Kesolehan yang luar biasa yang ada pada beliau rahimahallahu ta'ala. Dan buktinya wahanahnu natahaddats an syarafi ma'daniha. Dan ini dia sekarang ini kita sedang membicarakan kemuliaan asal usulnya. Dia anak khalifah dan seterusnya. Kita membicarakan wa rafi manzilatiha dan betapa tingginya kedudukan wanita ini. Fatimah ba'da usurin wa usurin, masih kita bicarakan setelah bermasa-masa lamanya dari beliau wafat dan meninggal dunia. Maka semoga Allah merahmatinya dan meninggikan kedudukannya di surga penuh dengan kenikmatan. Maka inna ahna al-ais, sesungguhnya kehidupan keseharian yang paling nikmat adalah al-ais al-mu'tadil fi kulli syai. Adalah kehidupan yang proporsional dalam segalanya. Dan semua penghidupan keseharian betapa kasarnya atau betapa nikmatnya jika orang-orangnya telah terbiasa dengan itu, alifuhu. Mereka pun biasa. Susah itu kan menurut kacamata orang yang lain yang nonton. Orang yang memang telah terbiasa menjalannya biasa-biasa saja. Bilang susah kan kamu yang nonton. Saya enggak susah kok. Maka sesusah apapun, khosyan ataupun na'imah ataupun nikmat itu, orang terbiasa dengannya, wartahu ilahi, dan orang pun nyaman dengannya. Wasa'adah ya ridha, dan hakikat bahagia adalah ridha. Walhur, dan orang yang merdeka adalah orang yang bisa memerdekakan diri dari segala sesuatu yang dia bisa untuk tidak membutuhkannya. Wadzalika huwal ghina bil makna al islami, inilah kekayaan ya, menurut ajaran Islam, wal makna al insani, dan inilah kekayaan menurut pandangan manusia yang normal. Ja'alanallahu min ahlihi, semoga kita termasuk di antaranya. Muhibuddin Al-Khatib rahimallahu taala. Kemudian kita masuk pada isi pokok buku ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu taala, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qa'il fil muhkami kitabihi. Segala puji milik Allah zat yang berfirman dalam kitabnya, dalam Al-Quran, dalam ayat yang muhkam, yang jelas maknanya. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda kekuasaan Allah, Allah ciptakan untuk kalian dari diri kalian sendiri, yaitu sama-sama manusia, azwajan, pasangan-pasangan. Maka Allah maka di antara tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah pernikahan. Di mana letak itu adalah tanda kekuasaan Allah. Letak yang luar biasa dari pernikahan. Dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimallahu taala di antara bentuk nampak sekali tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam syariat. Maka ini ayat dalam syariat Allah. Beliau katakan bahasanya yang namanya pernikahan, akad nikah, itu menyebabkan timbulnya keakraban yang luar biasa. Di antara dua orang yang belum lama kenal, dengan keakraban yang melebihi keakraban seorang anak dengan ibunya, seorang anak dengan ayahnya. Satu keakraban yang kalau untuk persahabatan itu harus ditempuh dengan waktu puluhan tahun. Namun itu sudah tercipta hanya dengan hitungan hari dan minggu. sampai keakraban yang bisa bersifat total sehingga tidak ada satu rahasia di antara keduanya. Padahal kata beliau, kata Ibnul Qayyim, seorang anak itu punya rahasia yang tidak dia sampaikan pada ibunya, tidak dia ceritakan pada bapaknya. Namun hampir-hampir itu tidak ada pada pasangan suami istri. Litaskunu ilaiha, supaya kalian merasa tenang dengan pasangan tersebut. Supaya kalian mendapatkan kenyamanan bersamanya. Maka ada rindu, ada kangen, kangen rumah, rindu rumah, itu maksud Allah dari menciptakan manusia memiliki pasangan. Nyaman di rumah, nyaman bersama di dekat istri, di dekat suami, itu ketenangan yang menjadi maksud Allah mensyariatkan pernikahan. Maka kalau ada suami kalau sudah enggak kangen rumah, itu awal malapetaka. Istri kok lebih kangen dengan tidak kangen dengan rumahnya, itu juga awal bencana. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah jadikan di antara kalian mawaddah dan rahmah. Cinta dan kasih sayang. Sebagian ahli tafsir semisal Mujahid mengatakan mawaddah artinya jima', rahmah artinya anak, momongan dan keturunan. Demikian juga salat dan salam untuk nabinya Muhammad yang warada anhu, terdapat dari beliau fi matsabata min hadisi, dalam hadis yang sahih yang valid dari beliau. Beliau mengatakan tazawwaju alwadudal waluda, nikailah perempuan yang sayang dengan suami, bukan yang kasar dengan suami, sampai nempelengi suami. Tidak sedikit kasus semacam itu. Pilih-pilih cari yang sayang dengan suami, bukan kasar dengan suami. Al-waluda, dan seorang yang subur. Fa'inni mukathirum bikum al-anbiya yawmal qiyamah, sungguh aku akan lomba banyak-banyakan umat dengan para nabi pada hari kiamat nanti. Diatkan oleh Ahmad dan Tabrani dengan sanad yang hasan, dinilai sahih oleh Ibnu Hibban. Wabatu fa'inna liman tazawwaja, maka bagi orang yang menikah dan ingin bertemu dengan istrinya, ada beberapa adab dalam Islam yang lalai darinya atau tidak mengetahuinya banyak manusia, yaitu banyak kaum muslimin. Lalai artinya dia ngerti sebenarnya, namun lupa untuk, namun tidak mempraktekannya, atau bahkan sama sekali tidak tahu. Sampai-sampai orang yang sudah bergemar ibadah di antara mereka, maka aku berkeinginan untuk menulis tulisan berisi penjelasan. Maka aku ingin letakkan berisi penjelasan tentang hal tersebut, hadir risalah, buku ini, Al-Mufidah, yang bermanfaat dalam situasi zifaf pernikahan salah satu orang yang kami cintai, sebagai bentuk bantuan baginya dan selainnya dari saudara-saudara kami sesama orang-orang yang beriman, dan dalam rangka melaksanakan apa yang disyariatkan oleh Sayyidil Mursalin, membantunya alal qiyam untuk melaksanakan hal-hal yang disyariatkan oleh Sayyidil Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin para utusan yang diutus dari Rabbil Alamin, Rabb semesta alam. Kemudian aku lanjutkan bitanbih dengan mengingatkan beberapa perkara yang itu tahumu penting bagi setiap orang yang mau menikah. Qad ubtuliya biha kathir minaz zaujat, yang banyak dari para istri yang melakukannya, melakukan kesalahan tersebut. Aku mohon kepada Allah agar Allah memberi manfaat dengan buku ini dan menjadikannya sebagai amal yang tulus karena mengharap wajahnya yang mulia. Innahu al-baru rahim, dia adalah zat yang maha baik dan zat yang maha penyayang. Dan tidaklah diketahui bahasanya adab dalam perkawinan itu sangatlah banyak. Wa innama ya'nini, yang menjadi perhatianku dari sejumlah adab-adab tersebut, fi hadhil ujalah, dalam tulisan yang tergesa-gesa ini, adalah adab-adab yang memang betul-betul ada dalam sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu adab-adab yang tidak ada ruang untuk mengingkarinya dari sisi sanadnya ataupun berupaya untuk meragukannya dari sisi isinya. Hatta yakunal qa'im biha, sehingga orang yang melaksanakan hal-hal tersebut betul-betul di atas ilmu tentang agamanya dan percaya diri dengan perintahnya. Dan aku berharap agar Allah menutupnya dengan kebahagiaan sebagai balasan karena dia telah membuka kehidupan keluarganya dengan mengikuti sunnah. Dan aku doakan agar dia, orang yang pesan buku ini, yang mau menjadikan buku ini sebagai souvenir pernikahannya, Semoga Allah jadikan dia termasuk hamba-hambanya yang Allah gambarkan bahasanya di antara perkataan mereka adalah mengucapkan Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Maka aku doakan supaya dia termasuk orang-orang yang Allah puji, yang berdoa, wahai Rabb kami, berilah kepada kami pasangan dan anak keturunan yang menyejukkan mata. Waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Yang dimaksud dengan pemimpin atau imam bagi orang-orang yang bertakwa, menjadi teladan baik untuk generasi selanjutnya. Wal akibatu lil muttaqin, dan akibat yang baik hanyalah untuk orang-orang yang bertakwa, sebagaimana yang Allah firmankan, innal muttaqina fi dhilalin wa uyun, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa ada di dalam surga, di sana ada naungan dan mata air, wa fawaqiha mimma yashtahun, ada buah-buahan yang mereka inginkan, kulu wasrabu hani'an bima kuntum ta'malun, silakan makan, silakanlah minum kalian dengan penuh kenikmatan di surga, dan ini disebabkan amal soleh yang kalian lakukan selama di dunia. Inna kadzalika najzil muhsinin. Seperti itulah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang memiliki ihsan, yaitu ihsan kepada Allah dan ihsan kepada sesama. Ihsan ada dua macam. Ihsan kepada Allah artinya beribadah kepada Allah sebaik-baiknya. Beribadah kepada Allah sebaik-baiknya secara sempurna, sebagaimana Nabi katakan, engkau sholat seakan-akan melihat Allah, atau minimal yakin bahasanya Allah melihatmu. Kemudian yang kedua adalah ihsan, berbuat baik kepada sesama, dengan rajin menolong dan membantu sesama manusia. Maka itulah muhsin, dan apa yang Allah sampaikan tadi di surat Al-Mursalat ini adalah balasannya Allah akan berikan kepada orang-orang yang memiliki ihsan. Wahakatil kal adab, dan berikut ini adalah adab-adab yang dijanjikan. Pertama adalah mulatafatu zaujah, mengakrabkan diri dengan istri, ingdal bina biha, ketika bina dengannya. Bina, kalau di bab pernikahan jangan dibawa seperti di bab nahwu ya, bina mu'rab. Nah, yang dimaksud dengan bina adalah ketemu istri di satu ruangan, ngamar dengan istri, itu namanya bina. Maka yang pertama adalah mengakrabkan diri. Ya, tentu ini berlaku untuk yang sebelumnya belum akrab. Ya. Nah, kalau sudah akrab bolak-balik ya, tidak perlu mengakrabkan diri. Sudah pacaran bertahun-tahun ya. Maka yustahabu, dianjurkan bagi suami ketika dia mau menemui istrinya yang sudah ada di kamar tersebut, ayulatifaha. Ya, maka pertama kali adalah dia mengakrabkan diri dengan istrinya. Caranya di antara bentuknya ka ayyukaddim ilaiha syai'an minasyarab wa nahwihi. Hendaklah dia berikan kepada istrinya satu minuman atau semacam itu. Nah, ini sekedar contoh ya, cara-cara yang lain itu menurut beliau berarti tidak mengapa. Cuma sekedar contoh. Ya, boleh jadi ya, buka kado bareng atau apa gitu. Ini apa ya ini? Tidak harus ini. Karena yang jadi inti adalah mulatofah. Mengakrabkan diri. Ya. Sehingga ya dia bisa tersenyum. Ya. Ya, tersenyum nyaman gitu. Ya, tidak kaku ya, atau ya bahasa kita ya pertama kali orang yang belum begitu kenal kan kaku. Ya, gimana supaya fresh, relax? Ya. Ya. Intinya itu ya, gimana supaya fresh, relax, tidak kaku. Maka nyodorkan minuman atau semacam itu, bungkus kado sambil yuk kita buka bareng-bareng yuk. Nah, di hadis Asma binti Yazid bin Sakan, berdasarkan hadis Asma binti Yazid bin Sakan, ini bukan ya, bukan Asma binti Abu Bakar ya, berarti qalat, dia mengatakan ini qayyantu Aisyata li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qayyantu maknanya zayyantu, aku mendandani Aisyah yang mau dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis hadis ini dalil ya, bolehnya berdandan. Non tentu berdandan yang diperbolehkan bagi pengantin perempuan ini ketika mau dipertemukan pada suaminya, bukan ketika mau ditonton banyak orang. Fumajituhu kemudian aku pun mendatangi Nabi, fada'utu, kemudian aku memanggil Nabi li jalwatiha. Jalwatiha maknanya li nadar ilaiha, supaya Nabi bisa memandangi istrinya Aisyah majluwatan maksyufatan, dalam keadaan maksyufah terbuka, tidak lagi berpakaian rapat bagaimana ketika keluar rumah, majluwatan sama terbuka. Artinya apa? Mempersilahkan. Setelah Aisyah nampaknya di kamar didandani oleh siapa ini? Asma binti Yazid. Setelah selesai, nah, kemudian Asma ini lapor, wahai Nabi, pengantin perempuan sudah siap. Nah, silahkan kalau mau ditemui. Faja'a fajalasa ila jambiha, maka ketika Nabi pun datang masuk ke kamar dan duduk di samping Aisyah. Fa'ata bi'usi labanin, maka Nabi datang dengan membawa usin. Usin maknanya al-qadah al-kabir, gelas besar berisi susu. Fasyariba, lalu Nabi minum. Thumma nawalaha, kemudian Nabi serahkan kepada Aisyah. Fakhafidat ra'saha, namun Aisyah malah menundukkan kepala. Kenapa? Wastahyat, malu. Nah. Maka ini disaksikan dari agak kejauhan oleh Asma binti Yazid. Maka Asma fantahar tuhan, malah ku bentak Aisyah. Ku katakan pada Aisyah, khudhi min yadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ambil itu dari tangan suamimu. Qalat, kata Asma, qalat Aisyah mengatakan, fa akhadtu, lalu ku ambil, ku minum sedikit. Faristu syai'an, thumma qala laha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Asma, Nabi katakan kepada thumma qala laha Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi berkata kepada Aisyah, a'ti tarbaka, berikanlah kepada kawan kawanmu. Qalat Asma, kemudian Asma mengatakan, fakultu kukatakan, ya Rasulullah, bal khudhu fashrab minhu. Wahai Nabi, tidak perlu. Ambil lagi dari Aisyah dan minumlah darinya. Thumma nawilnihi min yadika. Ya, Asma mengatakan, ya Rasulullah, bal khudhu, ambillah gelas tersebut, minum darinya, thumma nawilnihi min yadika, kemudian serahkanlah ni kepadaku, hi gelas tersebut, min yadika dari tanganmu. Fa'akhadahu, maka Nabi mengambil gelas tersebut dan meminumnya lagi, kemudian Nabi serahkan kepadaku. Qalat, kemudian Asma mengatakan, fajalastu, kemudian aku duduk, thumma wada'tuhu ala rukbati, kemudian kuletakkan gelas tadi di lututku, thumma tofaftu, kemudian aku pun mengitarinya, udiruhu mengitarinya, thumma tofaktu udiruhu wa'udbi'uhu bisyafati. Kemudian aku pun mengelilinginya dan mengikutinya dengan bibirku supaya liushiba minhu surban Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya aku tepat mendapatkan bagian yang di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam minum. Maka kemudian Asma binti Yazid ini tabarruk dengan gelas yang diberikan oleh Nabi tadi. Asma gimana? Mana? Honda. Ini Asma. Qalat Asma. Qalatnya di sini Asma. Tadi kan ceritanya Asma yang minta. Ya, Nabi nyuruh Aisyah untuk berikan pada teman-temanmu, ini yang ngurusi acara. Maka Asma mengatakan, wahai Nabi, enggak usah, jangan demikian, kau minum dulu baru serahkan padaku. Karena biar ini bekasnya Nabi. Biar ini jadi bekasnya Nabi terlebih dahulu. Maka kau minum, wahai Nabi, dan serahkan kepadaku. Kemudian Nabi pun menyerahkannya kepada Asma. Kemudian Asma mengatakan, aku duduk, mau minum, kuletakkan karena itu gelas besar di lututku. Kemudian aku pun mengitari mulut gelas, pindah-pindah, kira-kira mana, karena enggak tahu secara pasti di mana posisi mulut Nabi ketika minum, maka ya sudah pindah-pindah gitu. Biar tentu salah satunya kan kena. Salah satunya tentu pas Nabi pakai untuk minum, diputeri semua. Nah, ini kan gelas segini diputer, pindah sini, minum dikit, terus pindah, kan mesti karena semua diputeri berarti mesti kena. Kan? Kalau dia cuma ngambil salah satu, belum tentu mulut Nabi kemarin tadi tidak di sini. Ketika diputeri, pasti kan kena bagian yang di situ Nabi meletakkan mulutnya. Bisyafati li usiba minhu syurban Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya aku mendapatkan bekas minum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa qala liniswatin ingdi. Kemudian Nabi berkata kepada perempuan-perempuan, sejumlah perempuan yang ada di dekatku, nawilihinna, bagi-bagikan dengan teman-temanmu itu. Fakulna, maka mereka perempuan-perempuan itu mengatakan, kami enggak minat, wahai Nabi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, janganlah kalian mengumpulkan lapar plus dusta. Nah. Yang benar aja, kan? Ya. karena susu di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu termasuk makanan pokok. Makanan pokok yang jadi makanan betul-betul makanan pokok adalah gandum yang dibuat roti. Jika tidak ada, maka biasa mereka mengenyangkan diri dengan susu. Jika itu tidak punya, maka ya minum susu sebanyak-banyaknya sampai kenyang. Jika tidak, pilihan terakhir ya kurma sama air putih. Di sini diriatkan oleh Imam Ahmad secara panjang dan ringkas dengan dua sanad yang satu menguatkan yang lainnya. Al-Mundhiri mengisyaratkan kalau riatnya adalah riat yang kuat. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.